Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Roja, insyaallah kita lanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Mata Nabi Syuja sampai kita pada bab Ar-Rahan. Fadhil Syekh Hasan. Mu'alif atau penulis kitab ini menyebutkan dalam kitab Fasal, wa kullu ma jaza bi'uhu jaza rahnuhu fi dduyun idza istaqara thubutuha fi dhimmah. Terjemahin dulu sampai fi dduyun tadi. Fasal gadai, setiap sesuatu yang boleh dijual maka boleh pula digadaikan fi dduyun untuk keperluan hutang piutang. Ini dinamakan oleh para ulama dengan dhabit, di bawah dari kaidah bahwa dhabit dalam masalahan kullu ma jaza bi'uhu jaza rahnuhu, kullu ma jaza bi'uhu jaza rahnuhu, setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh digadaikan. Maka barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh digadaikan. Dengan demikian, ya, pernah kita bahas sebelumnya juga dalam kitab Syekh Sir Sa'di tentang menggadaikan surat-surat berharga, menggadaikan ijazah, menggadaikan surat-surat kendaraan bermotor, menggadaikan akta tanah, ya, ini tidak termasuk gadai dalam syariat. Karena bila Anda yang memegang surat ijazah ini ingin mencairkan uang karena dia tidak mampu bayar, bisa ijazah dijual? Bisa, per kilo kali ya. Jadi kertas bungkus, berarti dia tidak memiliki, tidak bisa dijual. Tetapi ini bukan gadai namanya, ya. Bolehkah atau tidak, dengan kalau seseorang umpamanya dia berhutang, nih ijazah S1 saya pegang, pinjam saya uang 10 juta, ini satu saya pegang. Anda atau dia mengatakan ini SK pengangkatan saja di pegawai negeri, pegang. Ya, ini tidak gadai namanya. Tapi boleh atau tidak dalam syariat? Boleh. Berarti tidak ada gadai. Ketika Anda memberikan pinjam 10 juta, tidak ada taufik atau alat atau mukabil atau sesuatu yang bisa Anda pegang ketika dia tidak bisa membayar hutangnya, tidak mampu melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Dan hukum gadai jaiz, tidak wajib dalam hutang piutang. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang umat-umat sebelumnya, tentang seseorang yang dia berhutang sebanyak 1000 dinar, lalu orang tersebut minta mana barang gadaiannya, mana barang jaminannya, kafilnya. Dia mengatakan cukup Allah menjadi kafil. Bila dia tidak berhutang, bisa orang ini nagih ke Allah yang beri hutang? Kan tidak. Berarti tidak ada barang gadaian atau tidak ada kafil orang yang menjamin hutang tersebut. Pada dasarnya boleh, pada dasarnya boleh, cuman Anda yang beri hutang berarti dirugikan. Ya, maka dengan demikian, bila seseorang berikan akta tanahnya atau surat berharganya seperti ijazah atau SK, ini bagi Anda sebaiknya jangan terima. Jangan diterima, karena tidak, ini alal hawa kalau kata orang-orang, artinya tidak kosong. Ya, walaupun bagi dia, bagi si yang pemilik ini berharga sekali, tapi bagi Anda tidak ada harganya. Ya, maka ini tidak dinamakan dengan barang gadai. Tapi bila ingin juga melakukan, insyaallah tidak ada masalah. Hanya, tapi dengan demikian, Anda bisa gertak, ini saya bakar ya kalau enggak bayar sekarang. Nah, tapi kalau dia punya 2, silakan bakar itu S1, saya punya S3, silakan yang satunya bakar, enggak ada masalah. Tapi ada sabilin misal ini. Maka syarat dhabit daripada barang gadaian, sesuatu yang bisa dijual, mempunyai qimah maliyah walaupun kecil, walaupun kecil. Kullu ma jaza bi'uhu jaza rahnuhu fid duyun, dalam akad hutang. Anda beli barang tidak tunai, maka si penjual sebaiknya meminta barang barang jaminan. Barang jaminan ya udah makan dengan rohan atau gadai atau marhun. Baik. Terus Syekh. Qala mu'allif idza istaqarra thubutuha fi dhimmah. Iya. Itu apabila tetap hutang piutang itu menjadi tanggungan si begadai. Iya. Si pemberi gadai. Apabila istaqarra thubutuha fi dhimmah, duyun sudah dalam hutangnya. Kalau dia belum lagi menerima pinjaman atau belum ada tanggung jawab, seperti umpamanya tidak mesti dalam akad utang piutang juga. Seseorang A bekerja kepada B. Terkenal B ini terlambat atau terkadang lari dari upah yang diberikan kepada si A, kepada orang yang dia pekerjakan, maka boleh juga minta barang gadaian. Ya. Tapi kapan boleh minta barang gadaian? Ketika istaqarra thubutuha fi dhimmah. Ketika sudah ada. Belum Anda bekerja, minta barang gadaian tidak boleh. Tapi mulai Anda bekerja, sudah mulai per hari ini minta barang gadaian, maka dibolehkan. Wabillahi taufik terus. Walirahin arruju'u fihi malam yakbiduhu, yakbiduhu. Dan bagi pegadai boleh mengurungkan gadaiannya selagi barangnya belum diterima oleh penerima gadaian. Iya. Dalam akad gadai ada ar-rahin, ada al-murtahin. Ar-rahin orang yang berhutang yang menyerahkan barang gadaian. Al-murtahin yang memberikan piutang yang dia adalah penerima barang gadai. Bila ar-rahin saya umpamanya berhutang kepada Anda, ya. Selama saya katakan bahwa apa barang gadainya Ustaz? Barang gadainya adalah umpamanya jam tangan. Pinjam umpamanya 100 ribu juga barang gadai jam tangan saya, ya. Ya. Kemudian uang sudah saya pegang. Terima. Lalu jam tangan saya bilang, "Saya sebentar Ustaz, saya mau ke belakang sebentar ada kebutuhan." Belum untuk pegang seperti ini kan ya. Berarti belum sebagai sabit, sebagai barang gadaian. Lalu saya katakan saya enggak jadi memberikan barang gadaian, tidak ada masalah. Karena akadnya adalah akad yang jaiz. Walaupun uang sudah diterima. Ya. Jelas. Tapi setelah antum terima, tadi di awal antum minta enggak bisa Ustaz. Kalau antum mau bawa dulu barang gadaiannya nanti uangnya. Karena antum pintar ngerti fikih mamanya ya. Kalau enggak ngerti seperti tadi. Hah? Kemudian setelah saya serahkan jam ke antum, lalu saya bilang, "Ustaz, saya perlu jamnya, Ustaz, saya ngajar." Itu di tangan antum adalah lazim. Baik. Ya, antum mengatakan enggak bisa sebelum uang kembali. Hak antum. Tapi bila antum serahkan jam ke saya barang gadaian, berarti hutang Anda, piutang Anda kepada saya tidak ada sekarang barang jaminan. Baik. Jelas? Jelas. Baik. Qala mu'allifu rahimahullah wa la yadmanuhu al-murtahinu ila bit-ta'addi. Dan penerima gadaian tidak harus mengganti barang gadaian kecuali kalau ia melanggar atau tidak amanah. Iya, bukan tidak harus, tidak ada tanggung jawab dia untuk mengganti. Andai saya meminjam uang untuk misalnya 100 ribu, lalu minta barang gadaian, saya juga bilang ini jaminannya jam tangan, silakan pegang. Baik. Antum pegang tanpa ada ta'addi, banjir rumah antum. Jam saya termasuk yang terkena banjir air. Mati kan jam biasanya kan, umumnya berarti rusak jamnya, ya. Gimana, hutang lunas? Anda minta Ustaz hutang saya, Ustaz hutang saya, Ustaz. Jam saya mana? Mainan. Gimana? Ma'zur. Wala yadmanuhu. Berarti Anda tidak menjamin. Tetap hutang tetap 100 ribu saya bayar. Jam saya hilang sudah. Ya. Jelas kecuali bita'addi. Bita'addi emang tentara jam sampai di rumah terlalu di atas meja. Anak-anak itu mainin, masukin, waduh ini jam bagus, wah kita kasih warna merah ya biar cantik, dikasih warna dalam air. Rusak. Ini ada ta'addi. Ini baru antum bisa mengatakan ya utang lunas. Saya nambah lagi sekian berapa harga jamnya, saya nambah lagi. Tapi tidak dengan ta'addi itu simpan tempat yang aman, ternyata terjadi la qadarullah, hilang atau seperti tadi rusak, tetap saya membayar hutang. Jelas? Yes. Fadhil Syekh. Baik, kalau mu'allif rahimahullah wa idza qabada ba'd al-haqqi lam yakhruj shay'un min ar-rahn. hatta yaqdi jami'ahu. Jami'ahu. Hatta yaqdi jami'ahu. Dan jika penerima gadaian masih menerima sebagian haknya, yaitu uang penebusan, belum selesai persoalan gadai hingga si pegadai menerima seluruh hak uang yang telah dijaminkannya. Iya. Bila saya berhutang 100 ribu, nah, kemudian baru saya beri 50 ribu, baru saya bayar. Nah. Hah? Boleh saya minta barang gadaian? Belum. Belum. Tapi kalau antum ikhlas kan gak ada masalah. Eh, berarti sisa hutang yang 50 ribu tidak ada jaminan lagi. Ya. Saya hutang 100 ribu, saya bayar 90 ribu. Sudah boleh saya minta barang gadaian? Belum. Belum juga. Ya. Tapi kalau antum ikhlas kan gak ada masalah. Berarti sisa 10 ribu tidak ada jaminan. Ini yang dimaksud dalam permasalahan ini. Kemudian masuk kita pada pembahasan Zakul Khair selesai dari mata Nabi Syuja. Gadai kontemporer. Kita lihat bagaimana sekarang akad di penggadaian. Kita ambil contoh di penggadaian syariah. Kalau anda menggadaikan sesuatu seperti menggadaikan emas umpamanya, anda gadaikan emas kilo, berapa dapat pinjaman? 80%. Mereka menghitung 80%. Ya, anggap sekilo itu adalah 500 juta. Berarti dapat pinjaman 400 juta. Sure. Apakah penggadaian ini halal atau tidak? Kita lihat prosesnya. Ketika saya pinjam 400 juta dan jaminannya adalah emas kilo, ya, emas lantakan atau batangan, saya yang minjam ini terkena biaya lain atau tidak? Saya Ihsan, ada. Saya dikenakan biaya penyimpanan. Dalam kasus gadai tadi, siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya penyimpanan? Dalam dari kitab tadi, Ustaz Ihsan, yang menerima gadai. Menerima gadai. Seperti tadi saya menggadaikan jam. Apakah antum minta biaya nyimpan di dalam lemari di dalam antum? Enggak kan? Nah. Ya. Kalau dalam penggadaian yang ada di realnya kenyataan, mereka minta biaya penyimpanan emas. Biaya penyimpanan emas ini kalau masih real, ya, tanpa mengambil keuntungan pihak penggadaian dalam hal ini, insya Allah tidak ada masalah. Dinamakan dengan syarat taklufah atau biaya real untuk biaya operasional, untuk biaya penyimpanan tadi. Bagaimana kita menentukan biaya realnya untuk penyimpanan emas? Kita bisa bandingkan dengan biaya penyimpanan di SDB, safe deposit box. Di Menteri Keuangan kita bisa nyewa box terbesar sekitar berapa inch, 19 inch yang besar begitu, itu paling sekitar 2 juta. Tetapi di penggadaian kita tidak dicas biaya murni biaya penyimpanan. Tetapi kenapa tidak bersekatan tidak murni? Karena biaya penyimpanan mereka ikat dengan persentase dari nilai emas. Maka nilai emas saya yang 400 juta tadi diperkirakan sekian, kemudian saya dikenakan sekian persen dari biaya emas ini. Ya, dan penyimpanannya per 14 hari. Per 14 hari. Biasanya jauh lebih besar daripada SDB. Saya pernah menanyakan kepada beberapa mahasiswa saya di program S2 Ekonomi Islam yang mereka bekerja dalam bank uang syariah. Saya tanyakan berapa biaya penyimpanan untuk kalau kita melakukan akad murabah emas atau akad gadai emas. Mereka menghitung dan jauh lebih besar daripada SDB. SDB setahun paling 6 juta. Tapi walaupun anda itu bisa mengisi 19 kilo emas di dalam safe deposit box tersebut. Dalam anda menyimpan, anda menggadaikan 1 juta, itu akan bisa puluhan juta anda akan dikenakan biaya cas penyimpanan. Ya. Dengan demikian, maka jelas di sini lembaga keuangan baik syariah ataupun non syariah dalam penggadaian ini dia akan mengambil keuntungan dari bukan dari biaya real penyimpanan, tapi keuntungan dari pinjaman, dari kredit yang mereka berikan yang nilainya 80% daripada barang tadi. Dengan demikian mereka mengambil keuntungan dari akad pinjaman ini. Jadi keadaan memang tidak, tapi dari pinjaman. kullu qardin jara manfa'an naf'an fahuwa riba. Sekarang pinjaman datangkan manfaat, maka ini adalah riba. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ba'in wa salaf. Rasulullah melarang menggabungkan dua akad. Yang kata Rasulullah SAW, beliau mengharam menggabungkan akad pinjaman, pemberian pinjaman dengan akad jual beli. Ya, memang dari pinjaman tidak ada bunga, tapi dari jual beli dia akan mengambil manfaat. Contoh yang sering dilakukan oleh para tengkulak. Bila ada petani atau nelayan yang membutuhkan pinjaman, dia akan berikan pinjaman. Pinjam 10 juta, 10 juta. Anggap tanpa ada pertambahan. Tapi dia mengatakan dengan syarat hasil panen Anda, hasil tangkapan Anda jual ke saya, dan dia menekan harga. Jelas, harga dia menetapkan. Memang dalam pinjaman 10 juta kembali, tapi dari sini dia dapat manfaat dengan menekan harga, dapat keuntungan dari sini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menggabungkan dua akad ini karena bisa dijadikan perantara atau media untuk melakukan riba. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khair pada Al-Ustadz Darwani Tirmidzi, hafizahullahu wa ta'ala, menjelaskan kita terkait dengan rohan dan juga apa yang terjadi dari proses gadai di zaman sekarang ini. Dan kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung untuk memperluas pembahasan, dan bagi Anda yang mungkin terdapat beberapa hal yang masih tersamarkan dalam perkara gadai di 0218236543. Baik, kita akan untuk penelpon yang pertama, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Bian, Ustaz. Di mana Pak Abu Bian? Di Cimatupang, Ustaz. Ayo, tayyib ahlan, silakan. Ya, gini Ustaz, barakallahu fiik. Baik, barakallahu. Allah yang agak menyimpang sedikit boleh, Ustaz? Baik. Jelas. Ya, gini Ustaz, kami ini kan ada usaha konsultansi gitu ya, Ustaz ya. Untuk usaha apa, Ubian? Konsultansi, Pak. Baik. Ini konsultansinya itu jasa engineering, Ustaz. Kenapa? Kurang jelas. Suara jasa engineering, Ustaz. Jasa engineering. Baik. Iya. Jadi gini, Ustaz. Waktu pertama kali kami membuat perjanjian itu pembayaran akan dibuat 3 termin ya, Ustaz. Perjanjian dengan klien atau klien? Iya. Dengan klien, Ustaz. Baik. Kemudian untuk pembayaran pertama lancar, kedua lancar. Nah, yang ketiga ini sudah mundur lebih dari 6 bulan gitu, Ustaz. Iya. Nah, waktu di awal perjanjian itu kami tidak menerapkan denda keterlambatan atau segala macam. Antum terapkan denda, tidak? Tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, terus. Tapi dari pihak klien untuk pembayaran termin yang ketiga ini bilang kalau kami lebih dari 8 bulan tidak membayar, maka kami akan memberikan tambahan berapa persen gitu, Ustaz. Jadi kayak dia mau membayar denda sendiri gitu, Ustaz. Iya, dia menetapkan denda sendiri, Anda setuju? Belum, Ustaz, makanya ini Anda tanya dulu, Ustaz. Bagaimana bagusnya, Ustaz? Sekarang sudah dibayar atau belum? Kenapa, Ustaz? Sekarang sudah dibayar klien atau belum? Yang termin ketiga ini belum, Ustaz. Sudah 6 bulan gitu, Ustaz. Iya, gitu aja, Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Bu. Silakan, Ustaz. Ini termasuk manfaat dari barang gadaian. Kalau Anda memberikan satu jasa konsultan atau apa, berarti si pengguna jasa Anda berhutang kepada Anda, kan? Iya. Dari awal Anda minta, sini barang gadaian. Hah? Atau walaupun tidak ada barang gadaian, seperti umpamanya tadi surat berharga yang bisa Anda pegang, yang sangat dia butuhkan, yang bila dia terlambat membayar akan menyusahkan dia. Ini bukan barang gadaian namanya, tapi boleh juga. Sehingga ketika dia terlambat, Anda katakan terlambat Anda tanpa ada penjelasan yang itikad baik untuk menyelesaikannya, maka barang gadaian Anda kami jual untuk menutupi hutang Anda, dan sisanya akan kami kembalikan kalau berlebih. Ini boleh dalam meminta barang gadaian. Kalau kita dalam jumlah besar umpamanya, dan kita khawatir keadaan dia. Adapun yang ditanyakan, dia menerapkan pada dirinya sendiri denda. Sekarang jangankan dendanya yang akan dibayar, pokoknya belum dibayar dia. Apa untungnya dia menerapkan denda pada dirinya sendiri? Maka yang paling penting dalam hal seperti tadi adalah Anda terima barang gadaian. qadar Allah masya fa'al. Sekarang tidak ada cara lain kecuali antum berdoa kepada Allah agar dia bayar secepatnya. Andai dia bayar dengan berlebih juga dan dari awal anda tidak menyetujuinya, ya, maka kembalikan atau berikan ini kepada fakir miskin untuk dalam rangka agar dia menjadi jera. Wabillahi taufik. Jazakallah khair. Demikian Abu Bian di Sematupang. Barakallah fiqh. Dan semoga Allah memudahkan urusan untuk Abu Bian. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Yudi di Ciater, Pak. Eh, Bapak Yudi, mohon dikecilkan volume suara radio atau televisinya, Pak. Ada feedback cukup dari telepon. Ya, dengan silakan pertanyaannya, Pak Yudi. Mau nanya masalah penggadaian pertanian, Pak. Silakan, silakan. Gadaian pertanian ya. Iya, itu gimana? Riba apa enggak? Itu gimana? Penggadaian masalah. Prosesnya gimana, Pak? Proses gadaiannya gimana? Gitu, misalnya saya orang pinjam duit 10 juta. Terus? Terus ladang saya segini. Lahannya? Hah? Lahan Bapak digadaikan ke yang iya. Ah, terus? Terus 10 juta saya pegang. Iya. Yang mengelola itu siapa? Orang lain. Yang memberikan pinjaman tadi. Iya. Ya, selama Anda bayar, dia mengelola. Iya. Anda bayar. Selama dia mengelola, diberikan atau tidak pembagian untuk pemilik tanah? Halo Pak Yudi. Iya. Iya. Kan dikelola tadi oleh pemberi pinjaman. Heeh. Antu Pak Yudi diberikan hasil itu sebagian hasil atau tidak? Tidak. Cuman tidak. Utang juga tidak dipotong dari sebagian hasil tadi. Iya. Pokoknya iya. 10 juta itu utuh duit saya nanti sekian tahun balik gitu. Cuman dia mengharapkan tanaman yang diambil itu, Pak. Ah, tay. Semua hasil tanaman buat dia? Iya. Ya, ini riba, Pak Yudi. Oh, riba. Riba, Pak Yudi. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau sama mau, Pak, ini. Kenapa? Mau sama. Kalau ada istilahnya udah saya ikhlas. Betul. Ikhlas sama ikhlas tidak menghalalkan riba. Sama juga, bukankah bank ikhlas memberikan bunga dan Anda ikhlas memberikan menerima bunga, dan juga sebaliknya yang minjam ke bank ikhlas membayarnya dan yang menerimanya bank juga ikhlas, dan bukankah orang berzina juga saling ikhlas? Apakah jadi halal dia? Iya. Pak Yudi. Barakallahu fiik. Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Yudi. Tamam saja. Iya, baik. Perkataan beliau bagus. Kami saling ikhlas, Ustaz. Kalau cuma saling ikhlas kuncinya, ngapain kita belajar muamalat bertahun-tahun? Cukup dalam setiap muamalat yang penting ikhlas. Dan Allah tidak akan turunkan kitabnya begitu banyak masalah riba, dan Rasulullah tidak akan menjelaskan permasalahan riba dengan rinci, dan para ulama tidak akan menjelaskan permasalahan muamalat begitu rinci yang sampai berjilid-jilid buku mereka. Cukup satu saja kuncinya, ikhlas. Dan enggak perlu turunkan Nabi kalau begitu ya, akhi. Cukup dengan ikhlas. Ya. Maka jangan tutupi kelemahan kita dalam pelajari syariat Allah Subhanahu wa taala dengan satu kata tadi. Coba Anda lihat dalam transaksi judi. A dan B mengatakan, mari kita lihat klub bola. Siapa yang kalau klub andalan saya menang, kamu bayar ke saya. Kalau klub bola saya yang unggulkan kalah, saya bayar ke Anda. Salaman. Ikhlas ya, ikhlas demi Allah ikhlas berdoa. Halalkah judi mereka? Ya, subhanallah. Ya, memang ini sering menjadi dalil bagi sebagian masyarakat. Karena kealfaan, ketidaktahuan mereka akan syariat Allah jalla fi'ula. Jadi dalam kasus tadi, ya, pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan dengan mengelola kebun. Andai tidak dia tidak memberikan pinjaman, dia akan sewa ini kan. Anda pun tidak akan memberikan ikhlas. Akan meminta sewa. Tapi tanpa pinjaman, Anda ikhlas silahkan. Ini baru ikhlas namanya. Anda punya sebidang tanah, 1 hektar. Nah, selamanya tidak pernah Anda kelola. Lalu ada yang menawarkan, saya kelola ya, tapi semua hasilnya buat saya. Oh, saya ikhlas. Oh, saya juga ikhlas. Ini boleh. Tapi di sini ada pinjaman. dan mendapat keuntungan si pengelolanya, dan dia tidak memberikan sebesar pun kepada si pemilik tanah, maka keuntungannya adalah sewa tanah selama ini, yang seharusnya hutangnya akan dipotong dari sewa tanah tadi. Inilah jumlah besar ribanya. Wabillahi taufiq. Subhanallah, jazakallah khair. Dan demikian Bapak Yudi, ini juga menjawab pertanyaan dari begitu banyak pertanyaan terkait dengan masalah gadai dalam lahan. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan dari telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Umu Diana di Bekasi. Baik, silakan Umu Diana. Ya. Ustaz, saya mau nanya, Ustaz mengatakan katanya bank konvensional itu dengan bank syariah itu sama saja katanya. Sebentar, ulangi Bu. Bank syariah dengan bank konvensional itu sama saja. Kata siapa katanya, itu? Ada pernah saya dengar Ustaz. Ustaz yang mana? Bukan saya kan? Bukan, kata Ustaz. Kalau Ustaz enggak memang. Terus ini Ustaz, katanya kalau bank syariah itu kan katanya kalau kita mengambil rumah, sebetulnya dia harus mengadakan rumah dulu, katanya baru bikin rumah kan dulu, gali pondasi, tukang kerja bank itu ya? Ya maksudnya udah ada rumahnya, siap dijual gitu Ustaz maksudnya ya. Tapi kalau sekarang kan yang ada, kita mencari dulu rumah, terus diajukan ke bank, terus dikasih sekian persen dengan depresian gitu Ustaz. Kalau yang sebenarnya kan katanya kalau orang berjual beli itu barangnya ada terus dijual dengan kredit sekian per bulan tanpa DP itu. Itu yang mana sih benarnya Ustaz? Yang konvensional atau barang itu kayaknya sama apa enggak Ustaz? Ya itu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Umu Diana di Bekasi. Ya, ini perlu diluruskan pandangan sebagian kaum muslimin terhadap melihat bank syariah dengan bank konvensional. Ya. Kalau dikatakan sama saja, mungkin beda kasus dengan di Indonesia dengan sebagian negara ya. Ya. Kalau dikatakan sama saja, berarti Anda menzalimi bank syariah. Mereka ada Dewan Syariah Nasional, ada pengawas syariahnya di perbankan tersebut, ya. Berbeda dengan bank konvensional. Apakah ada Dewan Syariah Nasional yang mengawasinya? Apakah ada Dewan Pengawas Syariah di setiap bank tersebut? Ini tidak ada. Mereka murni memberikan pinjaman uang dan kembalikan berlebih, murni riba jahiliyah. Adapun bank konvensional, bank syariah, mereka ada akad-akad yang syariahnya. Tetapi bila dalam prakteknya ada beberapa kasus akad, saya tidak mengatakan seluruh akad, bila ada praktek kasusnya beberapa akad yang perlu diperbaiki, yang tidak sesuai dengan syar'i, yang menyebabkan dia sama dengan riba, apakah semua menjadi sama dengan bank konvensional? Tidak. Anda sebagian orang melihat, ya udah, kalau kamu enggak sholat jamaah, kemudian kamu ikut kajian, sama saja kamu orang kafir. Sama? Tidak. Dia muslim ya, akhi. Kalau kamu mabok-mabokan, kamu judi, sama saja kamu orang kafir. Padahal dia muslim, dia sholat syahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa Anda samakan ini. Kesalahan dia kalau Anda samakan dia, Anda tidak beda dengan orang-orang yang irhabiyin, yang menyamakan setiap muslim yang berdosa dengan orang kafir. Nah, padahal Allah tidak menyamakan, Rasulullah SAW tidak menyamakan antara orang kafir dengan muslim yang jatuh dalam dosa dan bukan fasik. Maka kita memandangnya real dan adil. Bila ada ustaz yang mengatakan sama saja, sampaikan kepada dia, berarti ustaz menyamakan antara muslim yang fasik dengan kafir murni. Yang ini murni riba, yang ini ada syubhat riba. Berbeda. Baik. Akan kita jelaskan. Lembaga keuangan konvensional ini murni riba. Mereka hanya memberikan kredit tanpa harus repot bikin akad, bikin segala macam. Nih, ini uang 1M, silakan mau beli rumah, mau beli apa terserah Anda, kembalikan nanti dengan per tahunnya sekian persen pertambahan 23%, 20%, sekian persen. Di bankshah seperti ini? Tidak. Tidak. Mereka akan menanyakan kepada Anda, Anda ingin apa? Rumah. Baik. Kalau Anda ingin rumah, sebentar. Bisa mereka cari dahulu atau biar gampangnya silakan Anda cari dahulu. Ya. Mana rumah yang Anda inginkan? Jangan buat akad jual beli dulu dengan mereka. Tunjuk saja. Ini saya maksud syariah yang murni syariah ya. Adapun nanti syariah yang tidak sesuai bisa baca di buku Harta Haram tentang jual beli kredit perbedaannya mana yang syariah yang murni dan tidak. Kalau yang murni syariah dia akan mengatakan kepada Anda, tolong cari rumahnya karena Anda lebih cocok untuk lingkungan, bentuk segala macamnya. Lalu Anda carikan rumahnya. Ini saya pengen rumah yang ini. Kata dia sudah bikin akad dengan dia? Belum. Sudah bayar DP? Belum. Sebentar, saya beli dulu ya. Dibeli oleh dia cash kepada pemilik rumah. Diterima kunci oleh dia. Selesai pembelian. Masalah balik nama tidak ada masalah. Kemudian nih, sekarang kamu mau beli? Oh, saya enggak jadi beli. Oh, enggak apa-apa. Hah? Kalau jadi beli, beli. Sekali tadi saya beli 1 miliar, saya jual kepada Anda dengan tidak tunai. Hah? Harganya 1,3 miliar. Pembayaran selama 5 tahun. Baik. Ini jual beli atau tidak ada Mas Ihsan? Ini jual beli. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um beliau mengatakan, "Idza ar-rajulu ar-rajula sil'ata faqala bi' hadhi bikadha, ha? Thumma urbihuka fiha bikadha." Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab Al-Um, bila dua orang berjalan ke pasar, lalu salah satunya mengatakan melihat menunjuk barang. Dia mengatakan, beli barang itu oleh Anda. Setelah Anda beli, nanti saya beli dari Anda dengan keuntungan sekian persen. 10%, 20%. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau mereka mengikat dirinya dengan perjanjian dari awal sebelum dibelinya barang, tidak sah. Tapi kalau setelah satu tadi kemudian dibelinya, dibikin akad yang baru, menjadi sah. Berarti Anda akan mengatakan Imam Syafi'i ini riba. Kalau Anda menyamakan bank syariah dengan bank riba. Oh, berarti Imam Syafi'i itu kan riba, dia hanya memberikan solusi riba aja. Ya, tidak begitu yang memahami syariat ini. Beliau mengatakan jelas, tapi semua akad rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Tapi permasalahan sekarang yang ada di bank syariah tersebut, mereka SOP yang dibuatkan oleh berdasarkan fatwa dan syariah nasional itu yang perlu diperbaiki juga dengan SOP yang ada di lembaga mereka. Terkadang fatwanya betul, tetapi SOP-nya terkadang mereka mungkin dengan pertimbangan manajemen risiko segala macam, terkadang wallah ta'ala alam lebih mendahulukan manajemen risiko daripada syariat, sisi syari'inya. Ya. Kalau lah sisi syari'inya yang mereka dahulukan dengan berbagai risiko, insyaAllah Allah akan amankan mereka dari berbagai risiko. Baik. Saya kira ini gambaran secara garis besarnya. Dan untuk perkasus tanyakan. Baik. Baik. Jazakallah khair atas jawaban yang disampaikan demikian Ibu Diana. Dan beberapa pertanyaan terkait dengan bank syariah dan bank konvensional sudah juga dijawab oleh Ustaz. Barakallahu fikum. Satu pertanyaan via telepon kembali kami angkat sebelum dari pesan singkat. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Supangat di Bekasi. Kurang jelas. Pak Supangat di Bekasi. Agak keraskan suaranya Pak, silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik. Ustaz mau tanya ini. Bapaknya ada seseorang punya tanah sebidang tanah. Jelas ya, Ustaz. Iya, sebidang tanah. Kemudian tanah itu dipasrahkan kepada penduduk setempat karena tanahnya lokasinya agak jauh sebenarnya. Diserahkan ya Pak ya? Diserahkan, artinya disuruh menjaga orang daerah setempat. Baik. Kemudian orang setempat itu diberi wewenang untuk mengelola tanah itu. Nah, setelah dikelola oleh tanah dikelola, si punya tanah ini tidak mengambil hasil kepada yang dikelola tanah itu. Artinya apapun yang dikelola, entah itu ditanemin pisang atau ditanemin apapun, biasanya tanemin kencur dan lain sebagainya, tidak pernah ngambil hasil gitu. Tapi tanah itu juga ada pohon buah. Nah, suatu kalau pohon buah itu pas berbuah, musimnya berbuah, si yang punya tanah itu mengambil. mengambil buahnya itu. Kemudian sebagian juga mungkin dibagikan kepada si pengelola gitu. Nah itu bagaimana pandangan secara syariat Ustaz? Bolehkan atau enggak Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Waktu alih. Masih mati saya. Baik. Afan. Ada seorang yang memiliki tanah, sebidang tanah akan tapi letak lokasinya jauh. Kemudian tanah tersebut diserahkan untuk penjagaannya kepada masyarakat setempat atau orang yang masyarakat setempat semuanya atau beberapa orang saja? Disebutkan hanya sebagian orang-orang tertentu saja. Penjagaannya. Naam. Penjagaan pengelolaan. Penjagaannya saja. Tapi juga diberikan wewenang untuk mengelola tanah tersebut. Iya, imbalan dan penjagaan silakan kelola. Naam. Nah, akan tapi memang si pemilik tidak mengambil hasil daripada tanah tersebut. Dia tidak minta bagian. Nah, dia minta 100% bagian. 100% buat yang mengelola dan yang jaga. Dan ada juga dari yang ditanam pohon-pohon buah dan ketika ada musimnya, terkadang pemiliknya juga mengambil. Tidak hal bagi dia, dari awal sudah mengatakan bahwa tidak, dia tidak butuh apa-apa. Terus selesai? Hanya itu saja. Tidak halal bagi dia. Karena dari awal dia sudah menghibahkannya. Ini dia akan menghibahkan tanahnya untuk dikelola dan hasilnya buat yang mengelola. Ya. Sekarang dia ambil begitu saja. Al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qayhi wa laysa lana mathalu saw. Sekarang berarti mencabut hibahnya dia kan? Kan tanah-tanah saya. Bukankah sudah Anda hibahkan jasanya, manfaatnya? Ketika Anda mengambilnya berarti Anda mengabaikan kata Rasulullah SAW, anjing yang kembali menelan muntahnya, dan kini bukan bagian dari percontohan yang baik kata Rasulullah SAW. Cuman biasanya jadi masalah ketika pemilik tanah, tidak ditanyakan mungkin ini ya, ketika pemilik tanah ingin membuat gedung atau rumah atau ingin memanfaatkannya, tanaman tua, tadi tanaman tua atau tanaman muda persyaratannya? Tidak disebutkan. Anda menanam kelapa, tanaman tua, kelapa sawit, tanaman tua, mangga, tanaman tua. Pada saat dia akan membangun, ini sedang berbuah semuanya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau nanti ditanyakan, nanti saya jawab. Ala kulli hal, dalam keadaan seperti ini, hak pemilik tanah untuk mencabutnya, kemudian memberikan ganti yang sesuai dengan kerugian orang tersebut. Dan untuk menentukan kerugiannya adalah pihak ketiga, bukan pemilik tanah atau pemilik pohon yang menetapkan berapa harus digantinya. Wabillahi taufiq. Kecuali dia mensyaratkan, saya berikan tanah ini pengelolaannya kepada Anda selama 10 tahun terserah. Mau tanam tua, mau tanam muda atau 3 tahun, mau tanam muda dengan tua. Berarti ketika akan dibangun setelah 3 tahun, hak dia untuk meratakan. Bagi pemilik tadi mengatakan, bagi pemilik pohonnya yang menanam tadi, enggak, saya enggak mau. Kalau tidak Anda cabut, ya, maka dia cabut hasilnya ambil oleh Anda. Anda tidak mau juga, disedekahkan kepada fakir miskin. Yes. Kalau untuk mengambil buah tapi meminta izin terlebih dahulu Ustaz, dan diperbolehkan? Alhamdulillah. Tidak masalah Ustaz. Tidak ada masalah. Demikian pendengar kita yang bertanya, jazakallah khair dan mudah-mudahan bisa memahami. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi terkait dengan gadaian dan prakteknya memang demikian yang disebutkan Ustaz. Dan kasus yang saya alami, ketika itu sudah terjadi, apa yang harus saya lakukan? Penggadaian yang mana? Lembaga keuangan atau di masyarakat? Lembaga keuangan. Ketika terjadi, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini mengandung unsur riba dan selesaikan hutang Anda. Ambil lagi barang Anda. Pertanyaannya. Man jauh mawidatun min rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang datang kepada dia peringatan Allah dan dia mengetahui riba kemudian dia berhenti, Allah ampuni dosa yang telah berlalu. Tapi bila yang terus dalam riba tersebut, maka Allah sediakan bagi dia neraka jahanam yang kekal dia di dalamnya. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang menggadaikan atau memberikan pinjaman dengan mencari pinjaman dengan gadaian motor, apakah si penerima gadaian boleh memanfaatkan motor tersebut Ustaz, dengan menggunakannya bekerja atau digunakan sebagai ojek? Jazakallah khair. Subhanallah. Ini sama tadi dengan yang kebun dimanfaatkan oleh dia walaupun dia mengizinkan, pinjam saya uang 3 juta, ini motor saya gadaikan, saya ikhlas demi Allah, silakan bawa kerja, bawa ke kantor, silakan bawa motor saya. Ya, maka tidak halal bagi dia, karena dia ikhlas memberikan pertambahan riba. Ya. Kan karena ada akad pinjaman yang menjadikan dia menjadi riba adalah akad pinjaman. Ya. Kecuali maka ada berita dari Abu Dawud kalau saya tidak salah, Rasulullah mengatakan, "Idza aqrada ahadukum qardan fa awdi ilayhi aw hamala fi dabati fala yaqbalha wa yarkafa illa ajri bainahu wa bainahu qabla dhalik." Bila seseorang memberikan pinjaman, lalu si penerima pinjaman memberikan hadiah atau dia menawarkan jasa untuk menaiki tunggangannya, kata Rasulullah, jangan terima hadiahnya dan jangan naiki tunggangannya, kecuali sudah saling berbagi hadiah dan saling menawarkan jasa sebelum akad pinjaman. Artinya antara A dan B bertetangga baik. Nah, kalau si B lagi kendaraannya rusak, si A ngatakan, "Kita pakai aja motornya, motor saya, sering dia pakai." Atau sering beri hadiah, si A sering berikan hadiah, berikan makanan, si B juga demikian kepada tetangganya ini. Ketika ada akad pinjaman, tetap ini berjalan, maka tidak ada masalah. Ini berarti bukan adalah pertambahan dari riba. Tapi antara A dan B tidak pernah saling memberikan manfaat dari barang atau hadiah. Lalu ada pinjaman. Semenjak ada pinjaman, pakai motornya silakan. Ini silakan, ini hadiah, ini hadiah. Tidak. Rasulullah melarang ini. Karena ini adalah pemberian hadiah dan jasa tumpangan tadi jelas karena ada pinjaman. Dan ini syubhat riba dan Rasulullah larang. Baik. Berarti hanya disimpan saja satu kendaraannya. Disimpan dan dinyalakan. Kapan dia butuh, si pemilik motor butuh, wajib Anda berikan. Tapi minta barang lain jaminannya. Kalau tidak menyerahkan lagi dan tidak bisa digunakan sebagai barang jaminan ketika tidak mampu membayar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "La yughlaqu ar-rahnu 'ala sahibihi alladhi rahinahu, lahu ghunmuhu wa 'alayhi ghurmuhu." Bila seorang berikan menyerahkan barang gadaian, maka itu tidak mesti harus dengan itu bisa diganti dengan lain. Kapan dia butuhkan boleh dengan syarat ganti barang lain. Kerugian dan keuntungan barang gadaian adalah ditanggung risikonya oleh orang yang meminjam uang yang memberikan barang gadaian tadi. Tidak bisa dia menggadaikan tadi kemudian hilang, dia mengatakan habis hutang, padahal hilangnya di luar kemampuan si penerima gadai. Artinya dia gadaikan motor, pinjam uang 10 juta ini motor gadai. Lalu maling masuk, yang diambil oleh maling karena buru-buru malingnya, diambilnya barang motor gadai, bukan motor pemilik rumah. Kata Allah masyafal. Lalu si pemilik motor tadi mengatakan, kalau gitu utang lunas 10 juta, motor saya hilang, harga motor saya baru 12 juta, saya beli. Tidak. Tidak. Anda wajib bayar kecuali dia lalai. Yang motor dia dikunci, motor Anda enggak dikunci. Sehingga motor Anda yang hilang, itu ya dia wajib mengganti. Wabillahi taufik. Dan ya, diulang kembali bahwa yang menerima gadaian tidak ada penggantian kendaraan. Saudara. Tidak ada jaminan. Karena bukan kelalaian dia. Ya, kecuali ada kelalaian dia ganti. Masya Allah. Jazakallah khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Jadi beberapa pertanyaan menyampaikan di antara sebagian besar orang-orang yang memberikan gadaian, mereka hanya sebatas memberikan suratnya seperti STNK atau BPKB, akan tapi kendaraannya masih di pemiliknya. Apakah proses gadai seperti ini diperbolehkan? Ya, saya katakan dari awal tadi, ini bukan gadai namanya. Karena ketika Anda butuh uang dan dia tidak mau membayar, ini STNK berapa dibeli orang? Gak ada yang mau beli 100 rupiah, gak ada. Gak ada harganya. Tapi ini hanya sebagai penguat saja atau sebagai, bukan jaminan. Yang dimaksud dengan gadai adalah barang Anda terima, ketika dia tidak dan minta surat kuasa untuk penjualan sekalian. Ketika dia tidak mampu bayar pada waktu itu, bisa Anda jual barangnya, Anda tarik uang Anda. Sisanya Anda kembalikan kepada dia. Bila Anda ambil semuanya juga Anda menzalimi dia. Atau manfaat dari pinjaman riba. Pinjaman adalah riba. Wabillahi taufik. Dan kalau gadai rumah, sertifikatnya saja atau harus dikeluarkan juga saat pemiliknya? Keluarkan pemiliknya. Astagfirullah. Iya. Karena bila tidak, bocor turun harganya kan? Nah. Atau penuh septic tanknya turun harganya. Kotor dindingnya turun harganya. Astagfirullah. Iya. Jelas? Jelas. Jazakallah khair atas penjelasannya. Dan kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Iya, taib. Halo. Kami sampaikan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan pagi ini dalam permasalahan gadai, kami buka kembali di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum, Umu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Umu Sasam. Di mana, Umu? Umu Sasam. Di mana? Di Samarinda. Di mana? Di Samarinda. Dari Kampung Timur. Di kurang jelas semua, mungkin mencari pindah tempat mungkin spesialnya yang lebih baik. Silakan langsung pertanyaannya, fadhal. Dari iya, kurang jelas Umu, mohon maaf. Mungkin bisa bergeser sedikit untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik. Di Samarinda itu. Baik, pertanyaannya Umu, silakan. Baik, mohon maaf Umut, tidak bisa kami dengar dengan baik pertanyaannya karena sinyal mungkin dan kondisi yang mungkin terlalu jauh. Baik, silakan menghubungi kembali di 0218236543 dan bagi pendengar yang lain silakan di 0218236543. Iya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, saya mau nanya tentang ini waris. Dengan siapa Umut di mana? Mohon maaf sebelumnya. Umi Aisyah di Jati Asih. Silakan Umi Aisyah. Mau nanya, saya ini kan nikah dengan orang yang udah punya anak 3. Anak diri saya berarti. Nah, saya ini punya anak sekarang 1. Suami saya sudah meninggal. Kalau anak diri saya udah rumah tangga semua. Terputus ya Umi, kita bisa tidak bisa dapat gambaran? Enggak. Taif. Mohon ada satu saja pertanyaan dia ada anak tapi bisa merubah semua jawaban. Sahih. Mohon maaf Bu Aisyah, mungkin bisa dihubungi kembali, terputus sambungan teleponnya. Ya, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon di 0218236543. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Umu Razan. Assalamualaikum, mohon maaf. Umu Razan di mana? Di Cikarang. Silakan. Ahwan mau nanya ini keluar dari tema masalah BMT Bintaro. Hai. Ana insya Allah rencana mau ngajuin, cuman data-data udah disampaikan, tapi dari pihak BMT ada formulir yang harus diisi. Ternyata ada Bank Syariah Mandiri. Setelah ditanyakan, emang dananya itu bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri. Yang saya tanyakan itu boleh nggak kalau misalnya akad BMT yang menentukan, cuman dananya itu apakah riba atau enggak? Baik, itu saja Umu. Ya, syukran jazakallahu khairan. Allah ibarik. Baik, baik. Jazakallahu khair ya Umu Razan, silakan. Allah taala, mungkin tidak etis sekali saya jawab di sini ya. Senantum. Karena ini menyangkut pesan ya, baik. Bagi Umu Razan mungkin bisa hubungi. Tapi kalau beliau mengatakan ada lembaga A, lembaga B, insyaallah bisa saya jawab. Tapi kalau menyebut nama, sebaiknya jangan. Karena bila buruk memburukkan sesuatu yang jelas, bila bagus iklan gratis di sini enggak boleh saya kira. Baik. Baik, Umu Razan mungkin secara personal saja bisa menghubungi Ustaz atau Umu bisa mendapatkan nomornya nanti menghubungi layanan informasi radio dan televisi Roja. Dan kami ingatkan juga bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya, mungkin disebutkan saja dengan isyarat, dengan lembaga A atau lembaga B, tidak perlu disebutkan langsung namanya. Baik, jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan masih di via telepon di 0218236543. Dan mungkin ini terakhir ya, saya. Silakan, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Amir. Di mana Abu Amir? Di Jawa Barat. Baik, silakan Abu Amir. Majalengka. Iya, silakan Abu Amir. Barakallahu fiik. Begini Pak, saya sudah mendapatkan hasil ini Pak dari gadean. Jadi ana mengasihkan uang. Mengasihkan uang. 10 juta. Iya. Kemudian? Kemudian saya mendapatkan untuk menggarap sawah. Kemudian? Nah, saya sudah mendapatkan. Terus tadi kata Ustaz kan hukumnya riba. Sebentar, Bapak menggadaikan sawah. Nah, terus dapat uang 10 juta. Bukan anak yang gadaikan, tapi anak ngasih pinjam uang. Sebentar. Nanti berikan pinjaman uang 10 juta. Iya. Kemudian sawah Anda kelola. Iya, betul. Semua hasil sawah untuk Anda atau Anda bagi sebagian kepada pemilik sawah hasilnya? Semuanya untuk saya. Itu riba, betul. Terus? Bagaimana bertobatnya, Pak? Gimana ini, Ustaz? Cara bertobatnya adalah kalau tanpa pinjaman, jangan matikan terus teleponnya. Kalau tanpa pinjaman, Bapak akan nyewa sawah ini kan ya, baik dengan sewa uang tetap atau bagian per apa? Seperdua kah, sepertiga dari sebagian sawah untuk yang pemilik tanah kan ya? Iya atau tidak, Pak? Iya. Iya, maka cara bertobatnya perkirakan biasanya di daerah itu untuk pemilik tanah berapa persen? Kalau setengah, sepertiga, berarti Bapak sisihkan sepertiga tadi. Walaupun tidak Bapak serahkan uangnya kepada dia, tapi potong utang dia. Anda sepertiga dari panen tadi umpamanya 3 juta, dan dia punya hutang 10 juta, berarti sekarang hutang Anda tinggal 7 juta. Jelas, Pak? Berarti 3 kali musim panen, tinggal lagi hutang dia 1 juta. Panen keempat, maka Bapak berhutang kepada dia 2 juta. Jelas, Pak? Jelas. Taufik. Kalau tidak demikian, jadi riba dia. Alhamdulillah. Demikian Abu Amir. Jazakallah. Wa iyyakum. Jazakumullah khair Abu Amir di Majalengka, dan ini menjadi pertanyaan kita terakhir di kesempatan pagi ini. Silakan Ustaz sebagai khatib. Alhamdulillah ya akhi. Sebagian kita muslim tidak contoh seperti Abu Amir tadi. Aman ja'ahum 'izzatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah. Allah mengatakan, siapa yang ketika dia mengetahui riba lalu berhenti, selesaikan urusannya. Allah mengatakan, yang telah berlalu falahu ma salaf. Mungkin selama ini sudah berkali-kali dia melakukan akad demikian, dan sudah banyak di makam. Kalau bisa kembalikan. Kalau tidak cukup, Allah mengampuni Anda. Tapi siapa yang terus dalam riba ini, ditambah lagi, Allah janjikan untuk dia neraka yang kekal di dalamnya. Wabillahi taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin yang terlanjur berbuat dosa dalam riba ini kembali kepada jalan yang benar, dan meniti apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dan dijelaskan oleh para ulama, untuk kembali kepada jalan Allah dan bertobat kepadanya, supaya kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik.